saja ku dengar lagu kesukaanmu sewaktu dulu. Deras cerita membanjiriku tentang caramu lukis tawaku. Kau yang menuntut, ku yang menuntut. Kisah kita sangat indah hingga perlu ku yang pemarah. Kadang ku rasa bersalah, kenapa dulu berpisah, kini kau telah menikah, namun rasa belum punah. Satu orang yang teristimewa tak tergantikan. Ku hanya rindu kita yang dulu, tidak bermaksud curi hatimu. Dengannya aku pun juga sama. Kisah kita sangat indah hingga perlahan berubah. Kau yang terlalu penalah, hadapiku yang pemarah. Kadang ku rasa bersalah, kenapa dulu berpisah, kini kau telah menikah. Tinggalkan hati yang patah, memaksaku.